ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala aw taraka wajiban. Di antara faktor yang menyebabkan seorang itu wajib sujud sahwi adalah karena dia meninggalkan wajib sholat. Dasarkan hadis Ibnu Buhainata, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat mengimami kami rakaataini min ba'di salati, dapat dua rakaat di satu salat, tsumma qoma, kemudian Nabi langsung berdiri, falam yajlis, dan tidak duduk. Di catatan kaki yaitu Nabi tidak tasyahud awal. Fakoman nasuma'ahu, maka para sahabat pun ikut berdiri bersama Nabi. Maka tatkala Nabi telah selesaikan sholatnya, wanadurnya taslimahu, dan kami menunggu ucapan salam Nabi. Nadara jika langsung maf'ul bih, artinya menunggu. Nadara yang artinya melihat, itu manakala bersambung dengan ila. Dan jika nadhara bersambung dengan fi, artinya merenung. Wa nadharna taslimahu, dan kami menunggu ucapan salam Nabi. Ternyata kabbara, Nabi malah bertakbir qabla taslim, sebelum ucapan salam. Beliau bertakbir sebelum ucapan salam dan bersujud dua kali sujud dalam keadaan beliau duduk. Thumma sallama, dan baru Nabi mengucapkan salam. Maka di sini Nabi tidak tasawuf awal dan sujud sahwinya sebelum salam. Sedangkan di poin yang kedua yang kemarin telah kita baca, Nabi baru sholat asar baru 3 rakaat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian nambah 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Dan sujud sahwi setelah salam itu ada salam lagi setelah sujud sahwi. Sabata hadza bil khabar, maka untuk tasahud awal ada kewajiban untuk sujud sahwi dan sujud sahwinya sebelum salam. Sabata hadza, hal ini adalah ada bil khabar berdasarkan hadis. Fiman berlaku untuk orang yang meninggalkan at-tasahud al-awsat, tasahud yang pertengahan yaitu sahud awal. Maka dikiaskan dengan tasawuf awal sa'irul wajibat, semua wajib-wajib sholat. Semacam dalam mazhab Hanabilah, yaitu tidak membaca bacaan rukuk dan sujud. Demikian juga bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbir Firli. Demikian juga takbir intiqal atau takbir perpindahan rukun dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian wajib sujud sahwi, dan wajib sujud sahwi jika seorang itu ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang dia kerjakan. Falam yadri, dan dia tidak tahu, kam sholla, berapa rakaat salat yang telah dia kerjakan. Wadzalika, dan keraguan tersebut di tengah-tengah salat. Kenapa wajib sujud sahwi? Karena dia telah menunaikan satu bagian dari sholat dalam keadaan bimbang. Apakah itu bagian dari sholat ataukah tambahan dalam sholat. Sehingga saat mengerjakan satu bagian dari sholat tersebut, lemah niatnya. Oleh karena itu, maka niat yang lemah tersebut perlu liljabar, ditambal, ditutupi dengan sujud. Berdasarkan kumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli," sesungguhnya salah satu kalian jika berdiri mengerjakan salat, "ja'ahu syaitan," maka setan datang mendekatinya, "falabasa alaihi," kemudian membuat kerancuan dan membuat kebingungan padanya, "hatta layadiri," sehingga oleh karena itu dia tidak mengetahui berapa rakaatkah dia telah sholat. Maka jika salah satu kalian menjumpai hal tersebut, maka adalah dia sujud dua kali sujud, yaitu sujud sahwi dalam keadaan dia posisi duduk. Wahuwa, dan seorang yang sholat dalam kondisi ini, yaitu ragu-ragu tentang jumlah rakaat sholat yang dia kerjakan, dia diantara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ragu-ragu biduni tarjih, tanpa bisa memilih manakah jumlah rokaat yang paling mendekati. Tanpa bisa memilih salah satu dari dua kemungkinan. Ketika dia bimbang ini tiga ataukah empat, dia sama sekali tidak bisa milih. Boleh jadi dia pilih tiga, kemudian muncullah kemantapan empat. Dia ambil empat, kemudian tiba-tiba kok terasa mantap tiga. Nah, akhirnya dia tidak bisa memutuskan. Maka dalam kondisi ini adalah dia mengambil bilangan yang paling sedikit. Tiga atau empat berarti tiga. Waya bani alaihi, kemudian dia lanjutkan sholat berdasarkan bilangan yang paling sedikit. Kemudian sujud sahwi. Dan sujud sahwinya sebelum salam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian ragu-ragu dalam salatnya dan dia tidak tahu berapakah kam shalla, berapakah rakaat salat yang telah dia kerjakan, tiga ataukah empat, falyatrah asyakka, maka adalah dia buang yang ragu-ragu dan ambil yang yakin. Dan yang yakin yang paling sedikit. Waliya bini, dan dia hendaklah dia lanjutkan salat ala maistayqana, berdasarkan yang yakin. Kemudian sujud dua kali, yaitu sujud sahwi, qabla ayusallima, sebelum salam. Kemudian yang kedua, jika ghalaba ala dhannihi, jika dia punya sangkaan kuat bahasanya tiga atau keempat, dia punya sangkaan kuat tiga atau dia punya sangkaan kuat empat, watarajaha ahadul ihtimalain, dan dari dua kemungkinan tersebut ada yang dia nilai lebih rajih, lebih kuat, maka adalah dia beramal dengan apa yang dia pilih. Wayabni alaih, adalah dia lanjutkan sholatnya, adalah dia lanjutkan sholatnya berdasarkan hal tersebut. Bina itu dalam fikih sholat artinya melanjutkan sholat. Yang ini tidak ada hubungannya dengan bina di ilmu nahwu, bina dan i'rab. Dan tidak ada hubungannya dengan bina di fikih nikah, artinya zafaf. Waya bani alaihi, dan dalah dia lanjutkan sholat, dia bina, dia bangun sholatnya berdasarkan keyakinan tersebut, alias dia lanjutkan sholat dengan keyakinan tadi. Namun jika ada yang lebih dia mantepi, dia sujud sahwinya, kemudian dia sujud sahwi dan sujud sahwinya setelah salam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka wa taraddada, untuk orang yang ragu-ragu dan bimbang, maka Nabi katakan falyatahari shawaba, maka adalah dia cari manakah yang benar, tsummal yutim alaikum, dan adalah dia selesaikan, dia lanjutkan salat berdasarnya, berdasarkan hal tersebut, yaitu al-tahari, berdasarkan pilihan yang dia ambil, kemudian dia mengucapkan salam, itu salam dari sholat, dan sujud dua kali sujud ba'da an yusallim, setelah dia mengucapkan salam. Maka jika ragu-ragunya itu ada yang dia mantepi dari dua angka yang jadi pilihannya, maka sujud sahwinya dia mantap 3 atau dia mantap 4, sujud sahwinya setelah salam. Namun kalau tidak ada yang dimantapi, tidak bisa menentukan pilihan, ambil yang paling sedikit, sujud sahwi sebelum salam. Kemudian mata yusannu, kapankah sujud sahwi itu dianjurkan dan tidak wajib? Tadi kita bahas 5 poin diwajibkannya sujud sahwi. Kemudian poin yang berikutnya adalah kapan dianjurkannya sujud sahwi. Dalam kondisi ini sujud sahwi mustahab, dianjurkan, dan bukan sebuah kewajiban. Yusanu, dianjurkan sujud sahwi jika seorang yang sholat itu mengucapkan bacaan yang dituntunkan tidak pada tempatnya karena lupa. Dia baca Al-Fatihah pas rukuk, wasujud dan sujud karena lupa. Dia baca bacaan tasahud pas berdiri. Pas berdiri, harusnya baca Al-Fatihah malah Atiyahiyatulillah. Salawat wa ta'ibat. Dan sebagian orang sholat demikian. Mal ityan, meskipun pada akhirnya kemudian dia ityan bil qaul juga membaca bacaan yang dituntunkan di posisi itu. Sudah berdiri, sudah terlanjur baca tasahud, sudah sampai selesai. Loh kok baca tasahud, kemudian dia baca Al-Fatihah. Maka jika dia bukan makmum, kalau makmum terikat dengan imam. Kalau dia bukan makmum, maka dianjurkan sujud. Dia sholat sendiri, maka dianjurkan sujud sahwi. Contohnya dia membaca ka'ayyakra, semacam dia membaca ketika rukuk. Di samping dia telah membaca bacaan yang benar, subhana rabbil azim, pas rukuk dia membaca Al-Fatihah atau membaca yang lain yang tidak seharusnya, maka perlu sujud sahwi. Menimbang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasya ahadukum falyasjud sajdataini. Jika salah satu kalian mengalami lupa dalam salat, maka hendaklah dia sujud sebanyak 2 kali sujud. Dan maka ringkasnya atau bisa kita katakan secara lebih umum, lebih general, siapa yang meninggalkan sesuatu yang sunnah dalam sholat, maka sujud sahwi untuknya hukumnya sunnah. Dan siapa yang meninggalkan hal-hal yang wajib dalam sholat karena lupa, maka sujud sahwi wajib hukumnya bagi dirinya. Kemudian maudi'uhu wa sifatuhu, posisi atau tempat untuk melakukan sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam, wa sifatuhu dan caranya. Yang pertama tentang posisinya, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam. La raiba, tidaklah diragukan bahasanya hadis-hadis yang berkenaan dengan sujud sahwi itu ala kismain, ada 2 macam. Macam yang pertama menunjukkan kalau sujud sahwi disyariatkan sebelum salam. Macam yang kedua menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi setelah salam. Kemarin telah kita baca. Tadi di masalah lupa, Nabi telah rinci. Kalau tidak ada kemantapan, maka sebelum salam. Jika ada angka yang dimantapi, setelah salam. Demikian juga untuk tasawuf awal, Nabi sujud sahwinya sebelum salam. Ketika Nabi kurang, harusnya 4 baru 3. Harusnya 4 rakaat baru 3 rakaat, Nabi juga sujud sahwinya setelah salam. Ketika Nabi kelebihan rakaat, harusnya 4 jadi 5. Dan diingatkan setelah beliau salam, maka tentu sujud sahwinya juga setelah salam, karena diingatkan dan ingat dan sadar setelah salam. Maka dalil-dalil tentang masalah ini, ada yang menunjukkan setelah salam dan ada yang menunjukkan sebelum salam. Maka bagaimanakah lalu apakah kesimpulan tentang masalah ini? Maka di sini penulis buku ini mengambil perkataan Ba'dul Muhaqqiqin, sebagian ulama peneliti tentang masalah ini, yaitu yang beliau maksudkan adalah Syaukani. Syaukani berpendapat dalam masalah ini, annal musalli, bahasanya orang yang sholat, annal musalli ya mukhayyaron, punya hak pilih, bebas milih. Jika dia mau boleh sujud sebelum salam ataupun setelah salam. Ini adalah hadis, karena hadis-hadis yang ada. Bikilal amro ini menunjukkan dua hal tersebut. Kalau sajadah, maka seandainya dia sujud sebelum salam ataukah setelah salam, diperbolehkan. Ini Syaukani berpendapat orang itu mukhayyar. Boleh milih mau sebelum salam, mau setelah salam, suka-suka Anda. Namun beliau anjurkan untuk kelupaan-kelupaan yang ada dalilnya, mengikuti dalil. Dianjurkan, tidak harus. Untuk kelupaan-kelupaan yang ada dalilnya, tasawuf awal dan seterusnya, maka mengikuti dalil. Namun lupa dalam sholat yang tidak ada dalilnya, tidak ada dalil khususnya, maka beliau katakan mukhayyar. Silakan milih mana yang disukai, silakan dilakukan. Sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Kalau Zuhri mengatakan karena akhul amraini as-sujudu qabla salam. Perkara yang terakhir dari dua hal yang Nabi lakukan antara sebelum salam ataukah setelah salam, ada sujud sahwi sebelum salam. Maka Zuhri seorang tabi'in berpendapat bahwasanya yang pilihan terakhir yang Nabi lakukan untuk masalah sujud sahwi adalah sujud sahwi sebelum salam. Artinya Az-Zuhri berpendapat bahwasanya sujud sahwi setelah salam itu mansukh, karena akhirul amrain. Namun tentu mengatakan mansukh membutuhkan dalil, membutuhkan alasan tegas. Dari mana bisa menegaskan dan menetapkan kalau sujud sahwi sebelum salam sudah tertiadakan? Kalau tidak demikian, maka menyimpulkan sujud sahwi itu seluruhnya sebelum salam, karena sujud sahwi setelah salam itu mansukh, satu pilihan yang kurang tepat. Maka kesimpulan atau tambahan berkaitan dengan masalah sujud sahwi apakah sebelum salam ataukah setelah salam, maka yang jelas sah dan boleh sujud sahwi sebelum salam ataukah setelah salam. Seandainya ada orang yang terbalik-balik, itu tidak mengapa. Seharusnya menurut hadis itu sebelum salam malah dia ba'da salam, seharusnya ba'da salam malah dia sebelum salam, itu boleh dan diperkenankan dan tidak salah. Namun terjadi perselisihan di antara para ulama, manakah yang paling afdal dalam masalah sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah setelah salam ataukah dirinci. Maka pendapat dalam masalah ini, Imam Syafi'i seluruh sujud sahwi sebelum salam, sama dengan Az-Zuhri. Semua sujud sahwi sebelum salam. Tidak ada sujud sahwi setelah salam. Mau ragu-ragu ada yang dimantepi ataukah tidak, semuanya sebelum salam. Lain hanya dengan Al-Imam Abu Hanifah yang berpendapat semua sujud sahwi setelah salam. Kebalikannya, kontrasnya. Kalau Syafi'i semuanya sebelum salam, Abu Hanifah setelahnya setelah salam semua. Ini Imam Malik, beliau merinci, kalau sujud sahwi itu karena faktor dan alasan tambahan gerakan, lupanya itu berdampak melakukan tambahan gerakan, maka ba'da salam. Namun jika karena kurang, maka sebelum salam. Dan pendapat Imam Malik ini ya, dipilih oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah. Maka berdasarkan pengamatan terhadap dalil-dalil tentang sujud sahwi, beliau simpulkan bahasanya, kalau sujud sahwi itu berupa lupa dalam salat itu berdampak melakukan tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Ketika Nabi salat 5 rakaat, sujud sahwinya setelah salam. Ketika Nabi salatnya harusnya 4 rakaat baru 3 sudah salam, maka sujud sahwinya setelah salam karena di sini terjadi penambahan. Di sini terjadi penambahan. Ketika harusnya sholat itu 4 rakaat, 3 rakaat sudah salam. Maka salamnya berarti jadi ada berapa? 2. Ada penambahan apa? Salam. Dan ada penambahan apa? Duduk. Seharusnya tidak ada duduk di rakaat ketiga. Tidak ada tasawuf akhir rakaat ketiga. Maka dan tidak ada salam. Maka ini tertambahkan gara-gara lupa. Maka di sini Nabi sujud sahwi setelah salam karena ada penambahan. Maka kalau lupa dalam sholat itu berdampak pada penambahan, kaidah Imam Malik dan ini yang dipilih oleh Abu Abbas bin Taimiyah, maka itu setelah salam. Namun kalau pengurangan, contohnya ketika Nabi kelupaan tasawuf awal, lupa tasawuf awal kemudian berdiri dan terus, karena sudah tegak berdiri terus, maka terjadi kekurangan. Harusnya duduk, namun duduknya tidak ada. Namun kalau maka sujud sahwinya karena kelupaan, ketinggalan dan tidak melakukan tasawuf awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Karena ini pengurangan. Masih kasus misalnya tasawuf awal, kalau pakai mazhabnya Malik dan Ibn Taimiyah, kalau tasawuf awal kelupaan, kemudian orang bergerak naik. Namun sebelum dia naik, dia sudah ingat, kemudian atau diingatkan dia sebelum berdiri tegak, maka dia turun. Maka terjadi penambahan ataukah terjadi pengurangan? Hah? Terjadi penambahan. Penambahan apa? Ya, setengah berdiri. Gara-gara lupanya tadi, terjadilah penambahan gerakan dalam sholat. Yaitu harusnya tidak ada berdiri, itu menjadi ada berdiri. Maka kalau pakai mazhabnya Imam Malik, kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena terjadi penambahan. Itu penambahan setengah berdiri. Setengah berdiri, kemudian balik tasawuf awal. Nah, maka tasawuf awalnya kan, berarti kan sudah utuh ya. Namun yang terjadi apa? Penambahan setengah berdiri. Nah, setengah berdiri ini tambahan. Dan kaidah Imam Malik, kalau tambahan setelah salah. Maka berdasarkan penyimpulan terhadap hadis-hadis yang ada, kecuali untuk hadis-hadis yang ada, maka Imam Malik dan ini disetujui oleh Ibnu Taimiyah, membedakan antara lupa tersebut berdampak penambahan ataukah berdampak pada terjadinya pengurangan gerakan dalam sholat. Sedangkan kalau Imam Ahmad, beliau berpendapat bahasanya sujud sahwi itu asalnya sebelum salam. Imam Ahmad, sujud sahwi itu pada awalnya, pada dasarnya sebelum salam, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dalam masalah lupa. Dalam masalah ragu-ragu. Ketika ragu-ragu, kemudian bisa milih, ragu-ragu dan bisa milih, hadis menyebutkan, maka sujud sahwinya setelah salam. Ragu-ragu dan bisa memilih, maka sujud sahwi setelah salam. Sama kasus idza salama an naqsin, kasus rakaat belum sempurna sudah terlanjur mengucapkan salam. Harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat sudah salam, maka ini nanti nambahi yang kurang, yaitu 1 rakaat kemudian salam sujud sahwi, kemudian setelah salam sujud sahwi, kemudian salam lagi. Cuma untuk 2 kasus ini. Selain dua kasus ini, semuanya dalam madzhabnya Imam Ahmad, semuanya sebelum salam. Cuma 2 kasus saja. Seandainya kurang rakaat, kelupaan, sehingga menyebabkan kurang rakaat, harusnya 3, baru 2, sudah salam, atau harusnya 4, harusnya 2 rakaat, baru 1 rakaat sudah salam. Jika karena faktor karena lupa itu menyebabkan kurang rakaat, maka sujud sahwi setelah salam. Atau dalam masalah bimbang dan ragu-ragu tentang berapa rakaat yang sudah dikerjakan, kemudian ada yang dicentungi, ada yang dipilih, maka sujud sahwi setelah salam. Cuma dalam 2 kasus ini kalau madhabnya Imam Ahmad. Selain itu sebelum salam. Artinya hukum asal dalam madhabnya Imam Ahmad, hukum asal sujud sahwi adalah sebelum salam. Yang setelah salam harus yang berdalil. Yang setelah salam harus yang berdalil. Kalau tidak ada dalilnya, kembali ke hukum asal sebelum salam. Kalau ada dalil yang menuntut dan mengharuskan setelah salam, maka yang itu yang setelah salam. Kesimpulan tentang masalah ini, pada awalnya saya lebih cenderung pada pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, membedakan antara tambahan dan pengurangan kecuali dalam masalah bimbang jumlah rakaat. Namun setelah telaah ulang, saya melihat pendapat Imam Ahmad yang lebih kuat. Kenapa Imam Ahmad punya kaidah hukum asal sujud sahwi sebelum salam? Sehingga sujud sahwi yang setelah salam harus yang berdalil. Yang tidak ada dalilnya, seluruhnya letaknya adalah sebelum salam. Dalil Imam Ahmad adalah hadis yang telah kita baca tentang masalah sholat. Nabi katakan tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan itu adalah bacaan takbir, dan yang menghalalkan adalah ucapan salam. Maka dari kalimat wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkan adalah bacaan salam, artinya hukum asal setelah salam itu selesai. Tidak ada gerakan yang berhubungan dengan sholat. Intah. Sudah selesai sholat itu. Kenapa? At-tahliluha at-taslim. Karena selesainya sholat, kata Nabi, adalah salam. Maka begitu salam diucapkan, maka sholat selesai. Maka hukum asal semua gerakan yang itu berhubungan dengan sholat harus terletak sebelum salam. Maka semua gerakan yang itu statusnya adalah berhubungan sholat, hubungan dengan sholat, semuanya harus diselesaikan sebelum salam. Kalau sudah salam, sholat sudah selesai. At-tahliluha at-taslim. Maka dari sini Imam Ahmad mengatakan hukum asal sujud sahwi sebelum salam. Dan keluar dari hukum asal ini karena tuntutan dalil. Ya, karena dalil mengharuskan setelah salam, ya sudah setelah salam. Dan jika tidak, maka sebelum salam. Ini alasan kenapa ya, bisa kita dalam pandangan pribadi saya, pendapat Imam Ahmad dalam masalah sujud sahwi lebih kuat. Maka beliau beramal dengan nas. Nah, ini lebih baik daripada ketika kasus lupa-lupa, ketambahan atau pengurangan yang tidak berdalil. Kalau pakai kaidahnya Ibnu Taimiyah, nanti ziyadah setelah salam, kalau naqas sebelum, kalau kurang sebelum salam. Nanti ketika misalnya terjadi tadi mau baru berdiri kemudian sudah diingatkan kemudian balik lagi, maka berdasarkan kaidah Ibnu Taimiyah dan Imam Malik, maka salamnya adalah setelah. Jadi dasarnya adalah qiyas. Sedangkan Imam Ahmad, nah, pokoknya semua kasus sebelum salam. Dasarnya apa? At-tahliluha at-taslim. Maka ini lebih kuat. Ini karena pijakannya nas. Daripada pijakannya adalah qiyas. Qiyas dengan kasus ziyadah yang ada, kasus penambahan yang ada dalilnya. Namun ala kulli hal, ini pembahasan tentang afdhaliyah. Kalau yang belum pernah belajar fikih sujud sahwi, pusing. Maka jawabannya kalau pusing, balik-balik tidak apa-apa. Mau sebelum salam, mau setelah salam, tidak apa-apa. Nah, ini pembahasan afdhaliyah. Kalau orang baru sekali belajar masalah sujud sahwi, boleh jadi masih bingung, tidak faham-faham, masih kebalik-balik mana yang sebelum salam, mana yang menghafalkan isi hadis saja belum hafal, mana yang sebelum salam, mana yang setelah salam, bingung rakaat itu yang sebelum salam yang mana, yang setelah salam yang mana, itu belum hafal ngelontok, maka apalagi kemudian ditambah hal-hal yang lain, yang kasus-kasus yang tidak berdalil, tambah pusing lagi kan. Maka kalau ini bahasan afdhaliyah. Masalah manakah yang lebih utama. Namun cuma kalau sekedar untuk sah, maka mau sebelum salam, mau setelah salam, itu sah. Adapun manakah yang sebaiknya sebelum salam dan manakah yang baiknya setelah salam, maka itu permasalahan manakah yang lebih afdol. Perlu belajar beberapa kali supaya pertama orang itu hafal dulu yang berdasarkan dalil. Lima kasus yang berdalil. Itu apel ngelontok. Nanti kemudian baru kita bahas lebih lanjut tentang afdhaliyah. Karena yang jelas yang berdasarkan dalil, yang Afdalnya adalah mengikuti dalil. Yang terbaik adalah mengikuti dalil. Dan ada 5 perkara yang berdalil. Setelah itu baru kemudian kita bahas pemahaman afdaliyah untuk perkara ya, untuk dhabit, kaedah dalam masalah ini, kaedahnya Imam Malik ataukah kaedahnya Imam Ahmad. Ya, jelas kalau kaedahnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kurang tepat. Imam Syafi'i semuanya sebelum salam. Tidak, mau hadisnya ada yang setelah salam, gimana kita katakan semuanya sebelum salam. Kaidah Imam Abu Hanifah semuanya setelah salam, itu juga kurang tepat. Gimana mau ada yang sebelum salam kalau dikatakan semuanya setelah salam? Maka berarti ada yang sebelum salam dan ada yang setelah salam. Nah, kaidah yang paling tepat mana, kaidahnya Imam Malik atau kaidahnya Imam Ahmad? Nah, ini pembahasan ini lebih mudah untuk dikuasai. Syaratnya adalah orang sudah apal ngelontok dulu 5 kasus yang berdalil. Kemudian kita lanjutkan sifat sujud sahwi, tata cara sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu sajdah tani, otomatis harus 2. Ketika disebut sujud sahwi sama dengan 2 kali sujud. Nah, bentuk sujudnya sebagaimana sujud sholat. Bertakbir setiap kali sujud, setiap kali likuli sajdatin li sujudi. Setiap kali sujud untuk sujud sahwi. Wali raf'i minhu, demikian juga ketika bangkit dari sujud. Summa yusallim, kemudian setelah itu mengucapkan salam. Nah, perlu kata syahud sebelum mengucapkan salam. Wa dhahaba ba'duhum, sebagian ulama berpendapat perlu tasyahud jika sujud sahwinya setelah salam. Kalau sujud sahwi itu posisinya setelah salam, maka setelah sujud kedua tasahud akhir terlebih dahulu, baru setelah itu salam lagi. Li wuruti dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat dari Nabi sallallahu 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, yang 3 hadis tersebut hasanatun bi majmuiha, ini statusnya adalah hasan li ghairihi. Demikian nilai hasan hasan li ghairi ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka untuk tentang tambahan tasyahud yang dibaca sebelum salam untuk sujud sahwi setelah salam, maka tambahan tasyahud ini diperselisihkan ulama. Kita lihat di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menilainya hasan li ghairihi. Namun Ibnu Mungzir dan yang lainnya mengatakan tidak ada tambahan yang sadz, yang dhaif, yang tidak bisa terangkat kepada derajat yang kuat. Maka ada 2 pendapat tentang masalah ini, dan di sini dikatakan wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian ulama berpendapat, dan sebagian ulama tersebut di antaranya adalah Syafi'iyah. Ya, kalau Syafi'iyah pakai tasyahud. Syafi'iyah pakai tasyahud akhir baru salam. Nah, karena menilai bahasanya hadis tentang masalah ini sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, nilainya hasan li ghairihi. Namun wallah ta'ala alam, dengan tetap menghormati siapa yang mengamalkan hal ini, yang lebih tepat adalah tanpa tasyahud. Dan siapa yang berketetapan hati, mantap hatinya dengan hukum dan penilaian yang diberikan oleh Ibnu Hajar, kalau derajatnya adalah hasan li ghairihi, silakan beramal. Kemudian berikutnya adalah sujud tilawah. Disyariatkan dan hukum sujud masroknya disyariatkannya sujud tilawah dan hukumnya. Sujud tilawah adalah masrok yang disyariatkan saat membaca beberapa ayat yang terdapat padanya sajadah atau mendengarkannya. Dan dalam masalah ini beda antara mendengar dan mendengarkan. Beda antara sama' dengan istima'. Maka yang dituntunkan untuk sujud tilawah adalah mustami', orang yang mendengarkan dan bukan orang yang mendengar. Yaitu orang yang mendengarkan adalah orang yang serius, bersengaja, sengaja dan serius menyimak. Orang yang mendengar boleh jadi orang yang lewat gitu. Dan dengar sesuatu. Dia tidak sengaja untuk mendengar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali membacakan surat pada kami, di sana ada sajadah, maka beliau pun sujud dan kami pun sujud bersama Nabi, sampai-sampai salah satu dari kami tidak menjumpai tempat untuk dahinya. Karena karena ramainya orang yang di situ dan pada sujud semua, kemudian ada orang-orang yang di posisi yang enggak strategis di tengah-tengah, dia waduh ini mana ini bagian tuh saya ini sudah dipakai kanan kiri belakang, waduh sampai enggak ada yang enggak dapat jatah tempat untuk sujud. Wa huwa sunnatan ala sahih, dan sujud tilawah ini dianjurkan menurut pendapat yang paling kuat dan pendapat jumhur ulama. Lain hanya dengan Ibnu Taimiyah yang mengatakan sujud tilawah hukumnya wajib. Namun yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah hukumnya sunnah. Walaysa biwajib, dan tidak wajib. Dalil jumhur yang mengatakan sujud tilawah tidak wajib, satu ketika Zaid bin Sabit membaca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm dan beliau tidak sujud padanya. Maka ini dalil tidak wajibnya sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu dituntunkan untuk pembaca Al-Quran dan orang yang mendengarkannya. Jika dia membaca ayat sajadah, baik ketika di dalam sholat ataukah di luar sholat. Karena perbuatan Nabi SAW yang melakukan hal tersebut pada saat beliau membaca ayat sajadah. Dan karena sujudnya para sahabat bersama Nabi, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Maka Nabi sujud, maka kami pun sujud bersama beliau. Dalil kalau sujud tilawah itu juga dituntunkan meskipun dalam keadaan sholat. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Rafi'. Abu Rafi' mengatakan, aku sholat bersama Abu Hurairah, sholat atamah, yaitu sholat isya. Nama lain dari sholat isya adalah sholat atamah. Maka beliau membaca surat, idza samau saqat al-insyiqaq. Di sana beliau bersujud. Maka setelah selesai sholat, aku bertanya, tadi itu sujud apa? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku sujud dengan membaca ayat tersebut saat menjadi di belakang atau menjadi makmumnya Abu Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku selalu bersujud saat membaca itu sampai aku berjumpa dengan beliau, sampai aku meninggal dunia. Namun jika si pembaca tidak melakukan sujud tilawah, maka pendengar tidak perlu sujud. Karena pendengar cuma mengikuti pembaca dalam masalah sujud. Berdasarkan hadis Zaid bin Sabit yang telah lewat, maka Zaid tidak sujud, maka Nabi pun tidak bersujud. Kemudian keutamaan sujud tilawah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata," ketika ada seorang manusia yang membaca ayat sajdah lalu bersujud, maka iblis pun menjauh dan menyingkir sambil menangis. Maka di sini dalil iblis bisa menangis. Yaqul, iblis mengatakan, nangis sambil mengatakan, ya wailah, duh celaka aku. Manusia diperintahkan untuk bersujud lalu dia sujud, untuknya surga, aku diperintahkan untuk bersujud dan aku tidak mau sujud, dan untukku neraka. Kemudian sifatuhu wa kaifiyatuhu, tata cara dan tata cara pelaksanaan wa kaifiyatuhu, dan tata cara sujud tilawah. Nah, kalau sujud tilawah, sujudnya cukup sekali dan bertakbir ketika mau turun sujud, dan ketika sujud membaca bacaan sujud sebagaimana bacaan sujud dalam sholat subhanarabbil a'la atau bacaan yang lain yang Nabi ajarkan. Sama dengan bacaan yang dibaca ketika sujud dalam sholat. Demikian juga bisa bacaan yang lain selain subhanarabbil a'la, bisa juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Wa in qal, seandainya dia saat itu membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, zat yang membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan Allah, kekuatannya. Maka bayi lahir, begitu awal lahir, dia itu tidak melihat dan tidak mendengar. Awal lahir, dia tidak melihat dan tidak mendengar. Meskipun dia melek, namun dia tidak melihat. Nanti kemudian seiring berjalannya waktu dan hari, ada perkembangan. Dan yang pertama kali Allah buka adalah pendengaran terlebih dahulu. Maka pertama kali, kemudian setelah itu dia bisa mendengar. Berikutnya setelah itu baru Allah buka penglihatannya. Maka dia pun bisa mulai melihat yang dekat-dekat. Dan makin tambah jauh, makin tambah jauh. Oleh karena itu Nabi katakan wasyaqqa sam'ahu babasarahu. Maka fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Itu disebutkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka di sini cuma dikatakan fala ba'sa, tidak mengapa, wallahu taala a'lam, mungkin karena menimbang khilaf ulama tentang derajat hadis sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu dan seterusnya. Sebagian ulama mendhaifkannya dan mengatakan tidak ada hadis sahih untuk bacaan khusus sujud tilawah. Namun Al-Albani mensahihkan dua bacaan untuk bacaan khusus untuk sujud tilawah. Salah satunya adalah sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu dan seterusnya. Menimbang ada khilaf ulama dalam masalah adakah bacaan khusus untuk yang perlu dibaca dan dituntunkan untuk dibaca saat sujud tilawah, maka Allah a'lam di sini disampaikan yang pokok adalah membaca doa sebagaimana bacaan sujud dalam sholat. Dan kalau mau ditambahkan dengan bacaan yang ada riwayatnya meskipun diperselisihkan, ya la ba'sa, tidak mengapa, sekedar tidak mengapa. Kemudian mau di sujud sujud tilawah fil Quran, ayat-ayat yang mengandung sujud tilawah dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengandung sujud tilawah dalam Al-Quran ada 15 ayat, dan dia secara urut dari berdasarkan urutan mushaf adalah sebagai berikut. Pertama, akhir surat Al-A'raf, Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49-50, Al-Isra ayat 149 dan 50, Al-Isra ayat 107 dan 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj 81, kemudian Al-Hajj 77, Al-Furqan 73, An-Naml 25-26, Sajadah 15, Fusilat 37-38, An-Najm 62, Al-Insyiqaq 22-1, Al-Alaq 19. Kemudian yang ke-15, yang ini diperselisihkan, adalah sujud pada saat membaca surat Sab. Ini diperselisihkan apa ini sujud tilawah ataukah bukan. Kalau di sini dikatakan bahasanya sujud untuk surat Sab itu adalah sujud syukur. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Sab bukanlah min azaimi sujud, bukanlah sujud tilawah yang pokok yang asli. Waqat ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, namun aku melihat Nabi bersujud saat membacanya. Kemudian poin yang ke-6 atau yang terakhir, sujud syukur. Ya, dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat atau tercegah darinya musibah atau berkabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkan untuk tersungkur bersujud kepada Allah dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyaratkan dalam sujud syukur ini menghadap kiblat, akan tetapi jika menghadap kiblat maka itulah yang lebih baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dari Abu Bakar. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang pada beliau satu hal yang menggembirakan beliau atau beliau gembira karenanya, maka beliau tersungkur bersujud syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Dan hukum dari sujud ini adalah sebagaimana sujud tilawah, sifatnya demikian juga tata caranya sama mengikuti dengan mengikuti sujud tilawah. Maka sujud syukur ini tidak perlu direncanakan. Nanti yuk, bareng-bareng ke masjid sujud syukur. Karena sudah pengumuman UAN hasil UN, nah, nanti kemudian sujud bareng, sujud syukur bareng di musola sekolah atau semacam itu. Nah, tidak demikian. Kalau orang itu merasa itu nikmat yang luar biasa yang dia perlu bersujud karenanya, begitu membaca pengumuman atau melihat pengumuman, kemudian dia sujud syukur ketika itu tanpa harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat lebih baik dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Nah, ini juga perlu. Dan sekarang pengumumannya besok ya, sujud syukur bareng-bareng. Nah, tidak perlu demikian. Ketika dia mendapatkan pertama kali, itulah waktu tepat untuk sujud syukur jika dia mau sujud syukur. Dan bab yang ketujuh adalah tentang sholat berjamaah. Yang pertama, keutamaan sholat jamaah dan hukumnya. Poin satu, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid adalah syiar penting dalam Islam. Dan kaum muslimin sepakat bahwa melaksanakan sholat lima waktu di masjid adalah termasuk min a'zami ta'at, ketaatan yang paling agung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menuntunkan untuk umat ini acara berkumpul di waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah kumpul untuk mengerjakan sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat Id, dan sholat Gerhana. Dan acara kumpul-kumpul yang dimasyru' yang disyariatkan yang paling agung dan yang paling penting adalah kumpul-kumpul di Padang Arafah. Yang kumpul ini mengisyaratkan dan menunjukkan kesatuan umat Islam dalam masalah akidahnya, ibadahnya, dan syiar agamanya. Dan dituntunkan berbagai macam acara berkumpul yang sangat penting dalam Islam dalam rangka mewujudkan kebaikan untuk kaum muslimin. Karena dalam acara kumpul tersebut ada tawasul. Ada terjadilah hubungan antara satu muslim dengan yang lain. Ada tafakut ba'dihim ahwala ba'din. Satu menanyakan keadaan yang lain. Ketika sholat berjamaah, kumpul, ketemu, maka tanya kabar. Tanya kabar dan tanya keadaan yang tidak hadir sholat berjamaah. Kemana fulan yang biasanya sholat kok enggak kelihatan. Maka ada tafakut. Ketika acara kumpul dalam haji pun demikian. Ketika orang kumpul datang ke acara haji dan dia dengar di misalnya haji tahun ini, misalnya ketemu orang Mesir, apa yang akan ditanyakan? Gimana kabar Mesir? Gimana kabar Mesir? Pasca kemudian atau orang umroh ketemu orang, ketemu Irak, ketemu orang Irak, gimana kabar Irak? Apa sudah membaik? Gimana keamanan dan seterusnya? Maka ada tafakut menanyakan kabar. Dan menanyakan kabar adalah bentuk perhatian. Oleh karena itu menanyakan kabar dan tafakut adalah di antara bentuk akhlak mulia. Di antara bentuk akhlak mulia adalah tafakut. Orang itu menanyakan kabar orang-orang yang tidak terlihat, atau menanyakan kabar orang yang keadaannya kok lesu. Gimana kabarnya kok lesu, ada apa, mungkin ada yang bisa dibantu. Baghair dzalika, dan hal-hal yang lain yang mimma yahumu al-ummah al-islamiyah, yang menjadi perhatian umat Islam dengan berbagai bangsanya dan kabilahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kalian di sini adalah mayoritas kalian, mayoritas manusia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arofu, supaya saling kenal, bukan saling berbangga. Bukan saling menyombongkan diri, namun untuk saling mengenal. Maka orang pun bisa mudah kenal orang lain. Oh, kalau rambutnya semacam ini, kulitnya semacam itu, oh itu orang dari suku A. Nah, itu orang dari negara A. Maka kemudian dengan itu maka orang bisa lebih mudah saling mengenal ketika ketemu pertama kali. Oh, maka Anda dari negara ini, kok bisa langsung nebak semacam itu? Karena khas, khas tampilan hidungnya, tampilan warna kulitnya dan seterusnya. Maka perbedaan bangsa dan suku itu bukan untuk saling membanggakan diri, bukan untuk litafakhur, sebagaimana tradisi jahiliyah. Perbedaan suku mereka jadikan alat untuk tafakhur, untuk saling membanggakan diri. Allah katakan lita'arofu, supaya kalian saling mengenal dan kalian mudah untuk bergaul dan berinteraksi. Sudah tahu orang semacam itu dari suku ini. Nah, kalau suku ini punya kebiasaan begini-begini, nah, maka itu bisa dimaklumi. Oh, dia memang karena sejak awal ketemu, sejak awal berkawan, berhubungan, ah ini memang orang dari sana itu punya karakter begini-begini, maka sudah maklum. Orang dari suku sana memang suaranya yang paling kecil itu sudah keras, gitu. Itu suara yang paling kecil sudah keras, maka bisa memaklumi, bisa mendudukkan sesuai dengan tempatnya. Karena kita tahu dia suku dari ini, karakter secara umumnya demikian. Maka dengan pengetahuan kita karena dia berasal dari suku tersebut, kita punya sikap-sikap yang tepat ketika mau berhubungan dan interaksi dengannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka perbedaan suku dan bangsa bukan untuk saling berbangga, untuk saling mengenal, dan yang paling membanggakan adalah kemuliaan di sisi Allah, dan itu faktornya adalah ketakwaan kepadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatsa memotivasi umatnya untuk melakukan sholat berjamaah dan menjelaskan keutamaannya dan besarnya ganjarannya. Nabi katakan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, yakni al-farda, sholat sendiri dengan selisih 27 derajat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya seseorang dengan berjamaah tudhaaf, dilipat gandakan daripada sholatnya dia di rumahnya atau di pasarnya atau di kiosnya dengan selisih 20 kali 5 kali lipat. Wadzalika, dan hal tersebut sebabnya adalah jika dia berwudu dan berwudu dengan baik, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid, dan tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali karena sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali didikikan untuknya satu derajat dan dihapuskan darinya satu dosa. Faidah sholat, maka jika dia telah selesai sholat, yaitu sholat tahiyatul masjid, dia masuk ke masjid kemudian sholat. Setelah dia selesai sholat, yaitu sholat tahiyatul masjid, lam tazal al malaikah, maka malaikat terus menerus mendoakan selama dia berada di tempat sholatnya tersebut sampai sholat fardu dikerjakan. Kemudian hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah wajib untuk mengerjakan sholat yang lima. Dan dalil wajibnya sholat berjamaah adalah Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang kedua, 102. Jika engkau wahai Muhammad bersama mereka, fa'akum talamu sholata, lalu engkau tegakkan sholat bersama mereka, maka adalah sejumlah orang, yaitu sejumlah pasukan berdiri, sejumlah dari mereka berdiri bersamamu, ikut sholat bersamamu, yang lainnya waspada dan berjaga-jaga. Fal'amru lil wujub, maka perintah dalam masalah ini menghasilkan hukum wajib. Maka jika sholat berjamaah dalam kondisi takut, yaitu mau perang. Ini kondisinya mau perang. Musuh sudah di depannya. Sudah di depan, cuma belum bentrok. Belum adu fisik, namun sudah berhadapan-hadapan. Waktu sholat tiba, Allah perintahkan untuk tetap sholat berjamaah. Ini kondisinya kondisi tegang, mencengkam. Itu saja diperintahkan untuk sholat berjamaah. Fama'al amni awla. Maka kalau kondisinya aman, tentram, tentu lebih layak. Ini tentu lebih-lebih lagi. Dalil hadis adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh berjamaah. Seandainya mereka mengetahui, dari mana kita katakan ini maknanya berjamaah? Lihat hadisnya, tidak ada kata-kata jamaah. Salatul Isya wa salatul fajr. Namun maknanya adalah salat Isya dan subuh berjamaah. Dari mana kita melakukan takwil dan memberikan tambahan makna untuk kalimat ini enggak ada kata-kata jamaahnya. Jawabannya terusnya hadis. Walau ya'lamuna, seandainya mereka orang-orang munafik mengetahui keutamaan dua sholat tersebut, la'atauhuma, disini mereka akan mendatanginya. Mendatanginya artinya apa? Pergi. Kemana? Tinggalkan rumah. Datangi sholat, berarti sholatnya di masjid, berjamaah. Walau habuan, meski harus dengan merangkak. Dan sungguh aku punya niat untuk an'amura bisolati fatuqam. Saya punya niat supaya iqomah dikumandangkan. Dan aku akan perintahkan seseorang untuk jadi imam sholat, mengimami orang-orang yang ada di masjid. Suma antaliku ma'i, suma antalaku ma'i birijalin ma'ahu hizamun min hatabin. Kemudian sejumlah orang berangkat bersamaku, yang bersama mereka sekepok kayu bakar, menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Lalu fa'uhariku alihim buyutahum binar, lalu akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Maka di sini dalil wajibnya sholat berjamaah. Sisi pendalilannya adalah sebagai berikut. Ya, maka jelas meskipun tidak dikatakan sholat berjamaah Isya dan sholat berjamaah subuh, yang dimaksudkan adalah berjamaah. Karena Nabi mengatakan la atau huma walau habuan, meskipun sambil merangkak. Kemudian setelah itu Nabi membahas tentang masalah niat beliau untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid sholat berjamaah. Berarti sholat Isya dan subuh tadi adalah sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Nah, sisi pendalilan wajibnya sholat berjamaah dari hadis ini, yang pertama, Nabi memberikan vonis untuk orang-orang yang tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nabi beri vonis dengan nifaq, yaitu di awal hadis. Yang paling berat, sholat berjamaah yang paling berat untuk orang munafik, Isya dan subuh. Maka Nabi sebut orang-orang yang tidak berangkat sholat berjamaah, Nabi sebut dengan sebutan orang munafik. Wal mutakhalif, dan orang yang tidak mengerjakan amal yang hukumnya sunnah, la yu'addu munafiqan, tidaklah terhitung orang munafik. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya mereka meninggalkan kewajiban. Kemudian yang kedua, Nabi punya tekad, punya niat untuk menghukum mereka karena gara-gara mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah. Dan hukuman itu hanya ada karena meninggalkan kewajiban atau menerjang hal yang haram. Sedangkan yang menghalangi Nabi untuk melaksanakan hukuman tersebut adalah karena tidak boleh menghukum dengan api kecuali Allah Azza wa Jal. Dan ada yang menjelaskan yang menghalangi Nabi untuk melakukan hal itu karena orang-orang yang ada dalam rumah, yaitu perempuan dan anak kecil, yang mereka tidak berkewajiban sholat berjamaah. Dan kasihan mereka jika rumah mereka hangus terbakar gara-gara kelakuan bapaknya. Nah, maka karena menimbang yang berikan yang mendapatkan madarat itu, madaratnya lebih besar. Itu menghukum bapaknya, namun anak istri kena imbasnya. Maka Nabi tidak jadi membakar rumah-rumah mereka. Kemudian dalil yang lain, ada seorang yang kafifal basar, buta matanya dan dia tidak punya penuntun, minta izin pada Nabi untuk sholat di rumah. Maka Nabi katakan, apakah engkau mendengar adzan? Dia katakan iya. Maka Nabi katakan, ajib, datangilah panggilan adzan yang mengundang, hayya ala sholat, mari sholat di sini. La ajidulaka ruhsatan, aku tidak mendapatkan keringanan bagimu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mendengar adzan lalu dia tidak mendatangi adzan, maka tidak ada salat baginya illa min udhrin, kecuali jika karena udhur. Perlu diketahui bahasanya sebagian ulama berpendapat salat berjamaah untuk laki-laki adalah syarat sah salat. Dan ini ada pendapat Abu Abbas Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Bahasanya salat berjamaah untuk laki-laki syarat sah salat. Kalau laki-laki yang dewasa tidak ada balik, tidak sholat berjamaah, maka sholatnya dengan tidak sholatnya sama saja. Kenapa? Karena berjamaah syarat sah sholat. Nah, alasan kuat dan alasan pokok Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim yang mengatakan sholat berjamaah adalah syartu shihah, syarat sah, adalah hadis ini, man sami'a nida' falam yujib, siapa yang mendengar adzan namun dia tidak mendatangi adzan, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, tidak sah sholatnya. Illa min udhrin, kecuali jika ada udhur, jika tidak ada udhur, tidak sah sholatnya. Maka dari hadis ini, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahasanya sholat berjamaah adalah syartun li sihhatis sholat, syarat sahnya sholat, menunjukkan besarnya masalah sholat berjamaah. Namun insya Allah yang lebih tepat, dia adalah wajib namun tidak sampai derajat syarat sah sholat sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah. Adapun hadis, fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena udhur. Maka pertama, hadis ini diperselisihkan mauquf ataukah marfu', perkataan Ibnu Abbas ataukah sabda Nabi. Kemudian yang kedua, anggap saja ini adalah sahih marfu', sahih sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fala salata di situ adalah tidaklah sah, tidaklah sempurna. Menimbang hadis yang telah kita baca di depan, bahwasanya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Ini menunjukkan bahwasanya sendirian itu masih punya keutamaan. Berjamaah lebih utama daripada sendirian. Artinya salat sendirian memiliki keutamaan. Maka itu, dan tidaklah memiliki keutamaan kecuali karena dia adalah sah. Maka ini hadis yang depan yang telah kita baca, dalil sahnya sholat berjamaah, sholat sendirian meskipun tanpa udzur. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan fala sholata illa min udzrin ay fala tatimmus sholatu, tidaklah sempurna dan ideal dan sempurna ganjaran sholat orang yang sendirian. Demikian juga mengingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna, sungguh aku ingat. Ra'aituna itu terjemahnya aku ingat. Ra'aituna aku melihat. Kadang walaqad ra'aituni, aku melihat diriku. Nah, coba diterjemahkan letak-letak, bingung nanti. Aku melihat diriku. Begini-begini ya. Maksudnya aku ingat. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku ingat keadaan kami, para sahabat, di masa ketika Nabi masih hidup, wa mayatakhallafu anha ila munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada orang yang berani meninggalkan salat berjamaah kecuali orang yang munafik, yang terang-terang kemunafikannya dan tidak malu-malu dituding sebagai orang munafik. Dan salat berjamaah itu wajib untuk laki-laki tanpa perempuan. Demikian juga tidak wajib untuk anak-anak yang belum balig, mengingat sabda Nabi untuk perempuan, wabuyutuhna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik, sholat di rumah lebih baik bagi mereka. Namun tidaklah terlarang perempuan hadir sholat berjamaah di masjid dengan catatan tasattur menutup aurat, wasiyanah menjaga diri, dan aman dari fitnah. Fitnah laha au minha. Wa amnil fitnah ay fitnah laha au minha. Fitnah laha itu artinya tidak ada yang ganggu, tidak ada orang-orang laki-laki yang usil di buk sambil kemudian sweet-sweet atau apa, atau bahkan lebih dari itu. Demikian juga minha, dia tidak menimbulkan fitnah untuk orang lain, untuk menimbulkan godaan untuk laki-laki karena dia jaga diri dengan baik, berpakaian yang baik, tanpa parfum, tanpa wewangian, dan seterusnya. Ditambah juga izin suami jika dia sudah bersuami. Wa tajibu al-jama'atu fil masjid ala man talzamuhu ala sahih. Dan wajib salat berjamaah di masjid atas orang-orang yang berkewajiban menurut pendapat yang benar. Wa man taraka jama'ata wa shala wahdaha bila udhrin, dan siapa yang tidak salat berjamaah lalu salat sendirian tanpa udhur, shahat salatuhu, maka sah salatnya. Menurut pendapat yang paling kuat, menyelisihi pendapat Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Lakinnahu athimun litarkil wajibi, namun dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Berkaitan dengan hadis tentang keinginan Nabi untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, Nabi katakan di sana, aku punya keinginan agar kuperintahkan seseorang untuk agar iqamah dikumandangkan, kemudian kutunjuk seseorang jadi imam, sedangkan aku dan sejumlah orang yang lain tidak ikut sholat berjamaah, namun pergi ke rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Maka seandainya Nabi mewujudkan niatnya ini, Nabi sholat berjamaah ataukah tidak? Tidak. Dan yang tidak sholat berjamaah bersama Nabi, sejumlah orang. Sejumlah orang. Maka di sini menunjukkan bolehnya tidak berjamaah untuk orang-orang yang punya tugas untuk ngoprak-ngoprak sholat berjamaah. Di Arab Saudi misalnya hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar, itu ketika adzan iqamah itu malah keliling mall, kemudian masuk ke mall, ke pasar-pasar, ke mall-mall, ngelihat pada sholat enggak, mana yang enggak tutup dan seterusnya. Kemudian ngejar-ngejar, ngoprak-ngoprak dan dibawa ke kantor yang enggak sholat. Maka sebagian orang yang ditangkap itu protes. Saya pernah ngobrol sama TKI yang pernah dioprak-oprak, ketangkap dibawa ke kantor. Ngobrol di pesawat, dia bilang itu orang-orang mutawa, sebutan ejekan untuk anggota hay'ah marmarut nahi mungkar. Orang-orang mutawa itu ngejar-ngejar kita, nyuruh-nyuruh sholat berjamaah, padahal mereka sendiri gak sholat berjamaah. Gitu. Orang-orang mutawa itu nyuruh-nyuruh ngopak-ngopak sholat berjamaah, dia sendiri juga malah keliling-keliling gitu bilangnya. Gak sholat berjamaah juga, kita yang dikejar-kejar. Maka orang yang bertugas itu ngejar-ngejar agar sholat berjamaah, dan menegur, mengingatkan, ini boleh tidak sholat berjamaah. Dalilnya adalah hadis yang baru saja kita baca. Nabi ketika beliau berkeinginan untuk, seandainya beliau melaksanakan keinginannya, beliau akan suruh, sebelum berangkat, beliau suruh iqamah dikumandangkan, beliau angkat menjadi imam, sedangkan beliau dengan sejumlah orang, malah tidak sholat berjamaah. Ya, meskipun mereka ini tentu seharusnya berjamaah dengan sesama mereka. Namun dia tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Ini karena dengan itu maka terbuktilah bahasanya orang ini tidak sholat berjamaah. Loh, kalau mereka nunggu selesai sholat berjamaah, baru kemudian cari, oh, saya sudah berangkat tadi, kamu gak lihat kok. Saya itu ada, saya di sop paling belakang. Loh, kamu kan sop yang paling depan, saya sendiri sudah cepat pulang. Kan bisa ngelak dan ngeles. Nah, maka ya memang bertugas untuk menghukum, ya, untuk ngoprak-ngoprak dan menghukum ini ya, dia berangkatnya sebelum sholat atau pada saat sholat dikumandangkan, sehingga terbukti kalau memang tidak sholat berjamaah. Atau bahkan dibuat kesimpulan yang lebih ditarik dari kesimpulan yang lebih luas lagi, ini tentang Nabi dan sejumlah orang yang tidak sholat berjamaah karena mau menghukum ini. Bisa dibuat kesimpulan bahasanya orang-orang yang diperlukan karena kepentingan umum boleh tidak sholat berjamaah. Adalah udzur untuk tidak sholat berjamaah. Orang-orang yang memang diperlukan karena kepentingan umum, maslahat banyak orang. Maka mereka ini diizinkan untuk tidak sholat berjamaah karena maslahat banyak orang. Kepentingan banyak orang. Kepentingan masyarakat agar semua orang sholat berjamaah. Dan dikiaskan dengan ini, semua kepentingan yang melibatkan banyak orang. Maka boleh jadi, semisal penjaga palang pintu kereta, jangan ke masjid, bahaya. Nah, kalau dia ke masjid, nanti ada apa-apa, dia yang nanggung. Maka dia tidak mengapa dia tidak berjamaah. Dia sholat di waktunya atau gantian, jika memungkinkan untuk gantian, atau dia sholat di tempat kerjanya. Karena ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang, atau orang yang jadi petugas keamanan, atau memang betul-betul memang dia diperlukan untuk mengamankan barang milik banyak orang, karena pencurian motor sangat marak ini. Kemudian maka jamaah masjid ini perlu ada yang jaga motornya, maka dia tidak sholat berjamaah dan jaga motor jamaah, mungkin hukumnya boleh. Ya, buat aja mereka ini dua ataukah tiga, sehingga nanti mereka bisa berjamaah dengan sesama mereka setelah tugasnya selesai dan berakhir. Kemudian poin yang kedua, idza dakhala rajul al-masjid, jika seorang itu masuk satu masjid dan dia sudah sholat, maka wajibkah baginya untuk sholat berjamaah lagi? Mal jamaah as-sholata allati qad shallaha awalan. Wajibkah dia ikut berjamaah di masjid tersebut, mengerjakan sholat yang sama dengan apa yang telah dia kerjakan? Maka jawabnya tidak wajib baginya untuk mengulang sholatnya bersama jamaah. Namun itu dianjurkan. Dan seandainya dia lakukan, maka sholat yang pertama itu yang wajib, yang kedua adalah nafilah. Berdasarkan hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW mengatakan, bagaimanakah dirimu jika yang menjadi penguasamu adalah para penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Dan ini terjadi, apa yang Nabi kabarkan ini terjadi di sebagian khalifah Bani Umayyah. Sebagian mereka sholat duhur setelah asar tiba. Baru ditegakkanlah sholat duhur berjamaah di masjid setelah asar tiba. Au yumituna sholata an waktiha, atau mereka mematikan sholat dari waktunya, itu mengerjakan sholat di luar waktunya. Maka Abu Dzar bertanya, famadza ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Nabi ketika aku menjumpai keadaan semacam itu? Maka Nabi katakan, sholli sholata li waqtiha, kerjakanlah sholat tetap pada waktunya. Kerjakanlah sholat tetap pada waktunya, meskipun sendirian di rumah. Kerjakanlah sendiri di rumah, sholat tepat pada waktunya. Fa'in adrokat ha ma'ahum fasholli. Namun jika engkau menjumpai sholat tersebut bersama mereka, maka sholatlah bersama mereka. Fa'inna halaka nafilah, karena sholatmu yang kedua itu adalah sunnah. Yang wajib, yang tadi di rumah pada waktunya. Yang ketika ya, maka misalnya salat duhur tadi, pada waktunya di rumah. Nanti ketika di masjid itu sudah waktu masuk asar, namun masih salat duhur, maka ia tetap salat. Namun itu statusnya nafilah untuk umum. Maka hadis ini dalil jika penguasa itu salah dalam masalah menetapkan waktu sholat, kaum muslimin tidak punya kewajiban untuk mengikutinya. Dan punya kewajiban untuk mengerjakan sholat pada waktunya yang tepat. Kesalahan penguasa dalam masalah penetapan waktu dan pelaksanaan waktu sholat bukan udzur. Lain halnya dengan masalah puasa. Ini berbeda halnya dengan masalah puasa. Ini berkaitan dengan masalah puasa, seandainya pemerintah salah, itu tanggungan pemerintah. Masalah awal puasa dan akhir puasa. Maka yang berlaku, salah dosa tanggungan pemerintah. Nah, tidak boleh berpuasa sendirian dan tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Namun lain hanya dengan masalah sholat. Kita katakan untuk masalah sholat lain. Kenapa? Ada dalilnya. Dalil khususnya. Kemudian wali qawli sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi kepada dua orang yang menjauh tidak ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi. Maka dia mengatakan bahasanya keduanya telah sholat di rumah. Boleh jadi karena satu udzur atau satu alasan. Mereka merasa boleh sholat di rumah, mereka sholat di rumah. Kemudian setelah itu mereka pergi ke masjid. Ketika Nabi sholat, mereka malah duduk-duduk saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil keduanya dan mereka pun sudah gemetaran karena dipanggil Nabi. Maka Nabi katakan kepada keduanya, "Idza sholaituma, jika kalian sudah sholat di kendaraan kalian atau di rumah kalian, kemudian kalian mendatangi satu masjid. Yang masjid tersebut sedang salat berjamaah, fasholliya ma'ahum, maka salatlah bersama mereka, fa innaha lakuma nafilah, maka salatmu tersebut adalah nafilah, salat tambahan atau salat yang nilainya sunnah." Demikian yang kita baca sebentar pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apakah memakai jilbab syar'i semata-mata karena pengin tanpa niat mengikuti perintah Allah dan Rasulnya adalah perkara adah. Berubah menjadi perkara adah. Ya, berubah menjadi perkara adah. Ya. Maka sesuatu yang bernilai ibadah itu karena niat bisa jadi statusnya berubah menjadi perkara al-adah. Apa definisi bangsa dalam surat An-Nisa? Bangsa di surat Al-Hujurat? Sama seperti definisi bangsa dalam ilmu sosiologi, jawabannya diperselisihkan oleh ahli tafsir tentang apa yang dimaksud dengan su'ub. Sebagian ahli tafsir memaknainya dengan bangsa dalam artian suku dalam jumlah yang besar. Ya, kurang lebih bangsa sebagaimana dalam pengertian umum. Dan sebagian lagi mengatakan itu maknanya suku. Ya, Qabail adalah suku untuk Arab, su'ub suku untuk non-Arab. Sejak pada subuh sampai terbit matahari ikut ngaji, apa baca dzikir pagi masih boleh dibaca setelah ikut ngaji? Siapanya boleh? Karena terdapat perbedaan tentang makna sobah itu sampai kapan. Dan pendapat yang lebih kuat, makna sobah itu longgar, tidak hanya sampai terbit matahari. Bolehkah sholat berjamaah di musholat di komplek perumahan jika musholat tersebut adalah bangunan yang memang dikhususkan untuk sholat dan dia terbuka untuk umum, maka dan dia istilahnya terbuka untuk umum, memang disediakan khusus untuk sholat, maka dia tergolong masjid meskipun dinamai musholat. Zakat mal berupa perhiasan emas menurut syar'i hanya berupa emas yang disimpan dan tidak dipakai saja. Ini ala kaul. Menurut satu pendapat. Ini adalah perhiasan dikatakannya pada pendapat jumhur. Perhiasan emas yang kena zakat adalah emas yang disimpan dan tidak dipakai. Ini, tidak dipakai namun disimpan. Namun pendapat yang lain, dan ini pendapat yang cukup kuat dan banyak ulama yang menguatkannya, semacam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak membedakan antara yang dipakai ataukah tidak. InsyaAllah, dan ini insyaAllah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Jika saya memiliki sembelah emas yang sudah mencapai nisab, namun sebagiannya saya pakai, apakah wajib untuk dizakati? Menurut pendapat yang paling kuat, wajib dizakati setiap tahun. Apakah uzur juga berlaku terhadap uzur dunianya? Perlu dirinci apa yang dimaksud dengan uzur dunia. Ya, nanti akan kita bahas uzur-uzur berkaitan dengan masalah yang membolehkan seorang untuk tidak sholat berjamaah. Nanti ada poin-poinnya. Ya. Bagaimana dengan bacaan sujud tilawah di belakang ini yang dengan sedikit penambahan? Setelah bihaulihi wa kuwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya, maka jika membaca bacaan ini, maka saya sarankan untuk kalimat tabarakallahu ahsanul khaliqin tidak perlu dibaca. Bagaimana cara yang diajarkan Rasul ketika makmum hendak mengingatkan bacaan imam yang keliru? Apakah benar dengan hanya membaca subhanallah? Tidak. Namun tidaklah dia baca apa yang seharusnya dibaca oleh imam. Yang ini disebut dengan al-fatah alal imam. Bolehkah memberikan sesuatu kepada guru ngaji dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui kitalah yang memberikan, dengan maksud menolongnya dan semata-mata pemberian sedekah biasa? Jika dia berhak untuk mendapatkan hal tersebut, maka boleh-boleh saja, dan sedekah yang sir, sedekah yang tidak diketahui secara umum, lebih utama daripada sedekah atau sedekah alaniyah. Sebagian orang mengganti sujud tilawah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 3 kali tanpa melakukan sujud. Hal ini terjadi di sebagian pesantren. Apakah ada dalilnya? Seingat saya tidak belum mengetahui dalil dan alasan perubahan tersebut. Kenapa dilakukan dan apa alasannya? Ini ala kulli hal sujud tilawah hukumnya sunnah. Sebagaimana pendapat jumhur, seandainya tidak, maka ya tidak melakukannya juga tidak mengapa. Masjid di rumah saya jarak adzan sampai iqamah 30 sampai 45 menit. Misalnya jika saya ada pekerjaan harus segera dilakukan, misalnya masuk kuliah atau kerja, apakah boleh saya sholat berjamaah di rumah dengan istri atau ibu saya padahal saya mendengarkan adzan? Maka saya sarankan untuk berangkat saja kuliah di waktu setelah adzan, nanti kemudian mampir di masjid yang ketika jalan nanti ketemu masjid, ya, selalu berjamaah di masjid tersebut. Jika dalam satu sholat seorang mengalami lupa pada 2 tempat, yang satu kekurangan, yang lain kelebihan, maka apakah dia sujud sahwi sebelum salam ataukah sesudah salam menurut Imam Malik? Wallah alam, kalau menurut madhab Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, apa yang harus dia lakukan. Ala kulli hal, mazhab yang kita kuatkan, mazhabnya Imam Ahmad, yaitu sebelum salam. Jika ketika sujud malah salah membaca bacaan duduk di antara dua sujud, apa yang harus dilakukan? Tadi telah kita bahas, ada sujud, maka bacaan yang seharusnya dibaca, dan ada sujud sahwi setelahnya. Dan hukumnya dianjurkan untuk sujud sahwi dan tidak wajib. Jika perempuan sholat sendiri di rumah dan tidak di awal waktu, apakah masih tetap bolehkah sholat qobliyah? Boleh. Karena waktu qobliyah sejak masuk waktu sampai sholat fardunya tersebut dikerjakan. Selama sholat fardunya belum dikerjakan, maka boleh baginya sujud atau sholat qobliyah. Jika seorang masbuk kemudian dia berdiri untuk menyempurnakan sholat, tetapi ternyata imam sujud sahwi, apakah dia ikut sujud sahwi? Jika imam sujud sahwinya setelah salam, maka dia tidak perlu sujud sahwi bersama imam. Nanti dia mengerjakan sujud sahwi setelah dia menyelesaikan sholatnya. Apakah dia ikut sujud sahwi bersama imam atau dia tetap berdiri menyempurnakan sholat atau bagaimana? Ya, dia tetap meneruskan berdirinya jika sujud sahwinya imam sudah setelah salam, dan dia nanti sujud sahwi setelah dia selesaikan sholatnya. Bolehkah merutinkan setelah sholat maghrib, isya atau duhur yang dilakukan di masjid, kemudian sholat rawatib mengimami istri yang sholat wajib di rumah, bolehkah itu dirutinkan? Wallah alam, kalau sampai dirutinkan jadi kebiasaan paten selalu, kemudian ba'diyah duhurnya itu di rumah dan dan kemudian istrinya di belakang dengan niat sholat duhur. Maka perlu diperhatikan bahwasanya terdapat perselisihan ulama. Bolehkah imam dan makmum beda niat? Dan mazhab Syafi'i melarangnya. Melarang perbedaan niat antara imam dengan makmum. Dan itu yang dirajikan oleh sebagian sebagian ulama mu'asirin semacam Syekh Sa'ad Tsatsri, beliau termasuk yang menguatkan hal ini, yaitu pada dasarnya imam dan makmum harus niatnya sama. Dalil Imam Syafi'i adalah inama ju'ilal imamu liutama bihi fala takhtalifu alaihi. Maka janganlah kalian menyelisihinya. Imam diangkat untuk diikuti, janganlah kalian menyelisihinya. Maka mengingat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, maka ya, saya sarankan untuk tidak dirutinkan. Bagaimanakah dengan satu rakaat kedua yang tidak duduk tasawuf awal langsung berdiri? Apakah rakaat tersebut teranggap terhitung sebagai rakaat kedua ataukah bagaimana? Iya, tetap terhitung. Rakaatnya tidak batal. Rakaatnya tidak batal. Cuma kelupaan tasawuf awal. Maka di rakaat kedua dia tidak tasawuf awal, kemudian dia masuk rakaat ketiga, rakaat keempat sebagaimana biasa, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Di ayat sajadah mengapa ada yang ditulis 37 dan 38 di surat Fusilat misalnya, padahal perintah sujud hanya di satu ayat? Ya, maka mungkin boleh jadi dicek, bisa dicek di mushaf 37 atau 38. Mungkin wallahu a'lam, kalau cuma memang demikian, mungkin ada perselisihan tentang nomor ayat atau itu memang di akhir sujudnya di akhir 38, namun sebenarnya ayat sujudnya itu sejak 37. Salat jamaah setelah salat jamaah utama bersama imam selesai, apakah disebut melakukan salat secara berjamaah yang wajib? Nanti akan dibahas, insyaallah besok pagi akan kita baca. Jika mengusap khob batal karena hadas kecil. Apakah harus melepas sepatu dulu berwudu sempurna lalu mengusap khuf? Ataukah boleh langsung berwudu dan mengusap khuf tanpa melepas sepatu? Jika seorang itu memakai khuf dalam keadaannya memenuhi persyaratan, yaitu dalam keadaan suci, kemudian dia hadas kecil, maka ketika dia mau berwudu, maka ini, sepatunya tidak perlu dia lepas, namun membasuh kaki dia ganti dengan mengusap. Jika terlambat sholat taraweh di mana imam telah melaksanakan satu rakaat, apakah harus menunggu rakaat baru sholat taraweh atau langsung ikut di rakaat kedua dengan imam? Saya sarankan untuk ikut dengan imam, kemudian nanti ketika imam salam kita genapi rakaat yang kurang dengan sedikit cepat dengan mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib sehingga ketinggalannya tidak berkelanjutan. Bagaimana hukumnya operator pabrik yang bertugas untuk mengontrol pabrik dan mereka selalu bekerja saat sholat Jumat sehingga mereka tidak sholat Jumat? Kalau selalu, maka saya sarankan untuk ganti pekerjaan. Kalau selalu, terus tiap Jumat, gilirannya dia terus. Maka saya sarankan untuk cari kerjaan yang lain. Namun jika itu karena faktor sip yang boleh jadi sebulan sekali atau dua bulan sekali kejatuhan jatah tersebut, maka hendaklah dia sholat berjamaah. Jika memungkinkan, maka sholat berjamaah dengan teman-teman yang satu sip, tidak sholat berjamaah. Jika memungkinkan sholat Jumat dengan orang-orang yang satu shift dengan dia ini. Karena asalkan itu adalah waktunya adalah waktu zuhur, maka itu waktu untuk sholat Jumat. Sholat Jumat tidak harus di awal waktu zuhur. Jam 2, terus kemudian dia bersama rombongannya, misalnya kalau memungkinkan, bisa sholat Jumat. Dengan rombongan, karyawan-karyawan yang lain yang tidak memungkinkan untuk sholat Jumat sebagaimana mestinya di masjid terdekat. Apakah pahala sholat berjamaah yang dilipat gandakan berlaku bagi wanita yang sholat berjamaah? Mungkin yang ditanyakan adalah wanita yang sholat berjamaah di masjid, jawabannya iya berlaku, namun pahala dia di rumah meskipun sendirian lebih utama. Jika ketika sholat duhur baru 3 rakaat sudah salam, kemudian sujud sahwi, perlukah menambah 1 rakaat yang kurang? Wajib. Bukan perlu. Wajib menambah 1 rakaat yang kurang. Kemudian sujud sahwinya setelah salam. Maka ini baru 3 rakaat. Dan setelah salam, itu ingat kalau ini baru 3 rakaat. Maka dia tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian dia salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Mana kali yang utama bagi wanita sholat taraweh berjamaah di masjid atau sholat taraweh sendirian di rumah? Sholat taraweh bagi wanita sendirian di rumah itu yang lebih utama. Lebih utama. Kalau melihat semata-mata sholatnya. Namun jika boleh jadi karena faktor yang lain, karena sendirian itu lebih malas dan lebih seenaknya, bahkan lebih kilat daripada di masjid, maka sholat di masjid bisa lebih baik karena faktor yang lain. Tapi bukan karena faktor asalnya. Kalau datang ke masjid, imam sudah duduk tasawuf akhir, apa yang dilakukan? Ikut atau buat jamaah sendiri? Maka jika memungkinkan ada teman-teman yang belum sholat berjamaah, maka membuat jamaah sendiri itu yang lebih baik, yang nanti akan kita bahas insya Allah esok pagi, ada di pembahasan buku ini. Bagaimanakah tentang kunut pada witir? Seberapa panjangkah bacaannya? Bacaan yang Nabi ajarkan pendek. Bacaan yang Nabi ajarkan kepada cucunya Hasan bin Ali, Allah madini fiman hadait, dan seterusnya. Maka tidak perlu panjang-panjang. Apakah iblis menyesali perbuatannya? Dan tidak ada tobat baginya? Zahir dari hadis iblis yang menangis tadi, ada sedikit penyesalan. Namun Allah sudah tutup pintu tobat untuknya. Apakah was-was ketika sholat, was-was kentut ataukah tidak, termasuk ragu-ragu yang bisa membatalkan sholat? Tidak. Nabi katakan kalau Anda cuma was-was kentut, maka jangan batalkan sholat. Anda tetap masih sholat sampai yakin kalau sudah batal. Bolehkah sholat malam di luar Ramadan secara berjamaah? Boleh, asal tidak di masjid dan asal tidak dirutinkan. Di rumah, dan itu tidak dirutinkan. Dan lebih baik lagi jika tidak disengaja. Sebagaimana sholat malamnya, Nabi bersama Ibnu Abbas, bersama Hudzaifah, bersama Ibnu Mas'ud. Ya, sholat malamnya di rumah dan itu tanpa kesengajaan. Tolong dijelaskan mengenai pelaksanaan sholat witir untuk witir 7 rakaat atau 5 rakaat. Ya, witir 5 rakaat maka kerjakan 5 rakaat terus menerus. Tasahudnya cuma sekali saja di rakaat 5. Demikian juga witir 7 rakaat. Zakat emas apa ini? 50 gram berapa? Ya, emas baru kena zakat setelah 85 gram dengan zakat 2,5%. Uang tabungan 70 juta tapi belum ada 1 tahun. Ya, belum kena zakat. Ya, nanti nunggu setelah 1 tahun. Dan sebagian akan digunakan untuk membayar ibadah haji sehingga tinggal 30 juta. Apakah wajib dizakati? Tidak wajib dizakati. Ketika imam melakukan penambahan dan pengurangan dalam gerakan sholat dan imam tidak melakukan sujud sahwi, apa yang dilakukan oleh makmum? Memberikan nasihat setelah selesai sholat. Ikut imam untuk melakukan sujud sahwi sendiri setelah sholat, jawabannya tidak dituntunkan baginya bikin sujud sahwi sendirian. Apakah sujud sahwi berlaku untuk imam atau kan makmum saja? Makmum mengikuti imam. Kalau imamnya sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi. Jika tidak, tanggungan imam. Ketika itu ada sebuah kewajiban, maka imam yang menanggungnya. Dan kewajiban makmum memberikan nasihat. Dan di lain kesempatan, angkat imam yang tahu hukum sujud sahwi. Jangan asal tua. Padahal blank masalah sujud sahwi. Apa hukumnya orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa udzur? Hukumnya tadi telah disampaikan, sholatnya sah, dia berdosa. Bagaimana cara mengajak saudara laki-laki untuk mau sholat berjamaah di masjid karena mereka menganggap sholat berjamaah itu bukan wajib? Maka mereka kata, jika mereka meyakini hukumnya sunnah, maka kita tanyakan, apa makna hukum sunnah? Apakah sunnah itu ayo kita tinggalkan? Ataukah sunnah itu mari kita kerjakan jika memungkinkan, longgar, cuma sekedar nonton TV, kemudian enggak ke masjid, alasannya hukumnya sunnah. Sunnah itu mari dikerjakan ataukah mari ditinggalkan? Di salah satu daerah, azan dikumandangkan, azan asar dikumandangkan jam 4, padahal normalnya jam 3, apa yang kita lakukan kalau tinggal di situ? Maka dilihat posisi waktu asar, jika waktunya sudah 2 kali bayang-bayang, sudah matahari sudah menguning, ya, maka berarti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Apalagi ini jam azan baru jam 4, nanti komatnya 4.20 dan setengah 5. Nah, maka berarti ini dalam keadaan kita sadar waktu ikhtiar sudah habis. maka kerjakan sholat asar pada waktunya. Kerjakan sholat asar pada waktunya. Jika tidak ke masjid, tidak menimbulkan fitnah, enggak usah ke masjid, enggak apa-apa. Dan jika ada masjid yang lain yang lebih baik, yang lebih cepat, ya, maka ya, upayakan untuk sholat di masjid yang lain. Jika telat sholat isya atau subuh di masjid karena ketiduran, apa hukumnya? Bolehkah berjamaah dengan keluarga di rumah? Ya, jika karena ketiduran dan memang asli ketiduran, maka ma'fu, maka dimaafkan. Dan ketika itu bolehkah berjamaah dengan keluarga di rumah? Jawabannya boleh. Apakah boleh qadha qobliyah fajar setiap hari karena sholat subuh di daerah kami pas waktu mau sholat subuh sehingga tidak sempat qobliyah? Jika memang keadaannya demikian, boleh. Apakah boleh mengerjakan sholat tahajud setelah sholat witir walaupun belum tidur? Jika belum tidur, tidak dikatakan tahajud. Jika belum tidur, tidak dikatakan tahajud. Tidak disebut tahajud kecuali setelah tidur. Sebagaimana kata Ibnu Abbas dan yang lainnya ketika menjelaskan wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak, jadi waktu malam hendaklah engkau bertahajud. Namun ya, statusnya salat malam atau salat salat sunah mutlak, maka bolehkah mengerjakan salat setelah salat witir walaupun keadaannya belum tidur? Jawabannya boleh. Karena witir itu terakhir, itu adalah afdaliyah dan bukan keharusan. Bagaimana kata tata cara pelaksanaannya? Ya, tadi sudah sholat witir, tinggal sholat lagi tanpa kemudian perlu witir. Apakah bisa disimpulkan jadi yang terlarang pada waktu-waktu terlarang sholat hanya sholat sunnah mutlak? Betul? Bisa kita simpulkan demikian, dan ini pendapat yang paling kuat, dan ini adalah madhab Syafi'i. Dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Jika merujuk pendapat jumhur Syafi'iyah yang menafsirkan hadis Aisyah yusali arba'an dengan diselingi salam, lalu apa faedah Aisyah menyebutkan 4-4? Kenapa beliau tidak menyebutkan 2-2? Bagaimanakah jumhur Syafi'iyah menjelaskannya? Penjelasan mereka disebut 4 rakaat itu karena setelah salam langsung berdiri, namun setelah dapat 4 Nabi duduk agak lama. Manakah yang wajib berjamaah di masjid ataukah sekedar berjamaah misalnya bersama keluarga? Yang wajib berjamaah hukumnya wajib, dan ke masjid juga hukumnya wajib, namun semuanya ma'fu jika karena udzur. Jika sudah terlambat, jamaah sudah bubar, masih wajibkah berangkat ke masjid karena ketiduran? Jamaah ini tidak wajib, dia bisa sholat di rumah atau berjamaah di rumah. Bagaimana kebatasan sholat tepat waktu? Jika yang dimaksud dengan tepat waktu di dalam waktu adalah selama masih di dalam waktu, maka tepat waktu. Namun jika yang diinginkan dengan tepat waktu adalah di awal waktu, maka selama itu tergolong awal waktu, kurang lebih ya, kalau mau dipakai jam ya mungkin setengah jam atau satu jam lah sejak waktunya tiba. Jika memang waktunya panjang, misalnya zuhur sampai asar, ya bisa kita katakan kurang lebih satu jam setelah sejak tiba masih tergolong di awal waktu. Ala kulli hal, di awal waktu, apa yang dimaksudkan dengan awal waktu? Urfan. Tolak ukurnya adalah al-urf. Jika itu dinilai masih di awal waktu, maka itu di awal waktu. Tentu ini berapa menitnya berbeda antara sholat duhur dengan sholat maghrib misalnya. Sholat maghrib satu jam setelah sholat maghrib dah isya. Maka tolak ukurnya adalah al-urf, pandangan masyarakat. Ini masih tergolong awal waktu, belum telat belum ataukah tidak. Misalnya apakah sholat duhur jam 1 masih tepat waktu? Kalau yang dimaksudkan dengan tepat waktu ada di dalam waktu, maka masih di dalam waktu. Kalau yang dimaksudkan adalah awal waktu, maka untuk sholat duhur kurang lebih jam 1 masih tergolong awal waktu. Wallahu a'lam. Kalau kita lebih memilih salat berjamaah bareng keluarga, bagaimana? Dia menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia menyelisih apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Tidak ada yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik, maklumun nifak. Semuanya sahabat ke masjid. Orang munafik saja yang tidak ke masjid. Orang munafik enggak ke masjid paling-paling cuma 2 kali, subuh sama isya saja. Nah, kalau ini kok di masjid seminggu sekali, untuk cuma Jumatan saja. Maka itu munafik mukab. Maka itu munafik kuadrat. Maka kondisi berubah. Di zaman kita seminggu sekali ke masjid udah muslim taat, coba bayangkan. Seminggu sekali ke masjid itu sudah tergolong saya berasal dari keluarga muslim yang taat. Kenapa? Bapak saya Jumatan. Sudah muslim taat. Padahal di masa Nabi 1 kali enggak ke masjid tanpa udhu itu sudah muslim tidak taat. Dan muslim tidak taat sudah satu rombongan tasabuh dengan orang-orang munafik. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب إليك.